Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dari husni mu'asyarah az-zawjiyah di poin yang ketiga, mula'abatu zawjah qabla al-jima', melaksanakan foreplay sebelum melaksanakan koitus. Dan pendalilannya seperti datang di hadis yang bersifat umum dari hadis Jabir, di saat ditanyakan kepada Jabir hal tazawwaj, maka dikatakan na'am bikran am sayyiba qala sayyiba hala jariyatun afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka. Di sini beristinbat para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, dinukilkan ucapan beliau di Raudhatut Thalibin bahwa yusannu mula'abatuhu az-zawjah inasan wa talattufan, bahwa dari sini disunahkan untuk seorang laki-laki melaksanakan foreplay kepada istrinya. Yang mana beristidlal dengan hadis sahih tadi, hala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, di mana kamu menikahi perawan yang mana perawan itu kamu bermain-main dengannya dan dia bermain-main dengan kamu. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat ini bahwa melaksanakan jima, dilaksanakan foreplay, dan ini adalah perkara yang sangat baik. Dan perkara yang keempat, setelah siap dan telah keadaan cuaca menjadi panas, meskipun air conditionernya nomor 16, tapi sudah panas keadaan, dituangkan saja. Maka akhirnya mulailah masuk kepada ronde pertama. Namun sebelum masuk ronde pertama, maka dilaksanakan sunnah. Apa itu? Membaca doa. Yang mana doa ini kita telah menghafalnya semenjak belum menikah. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, inna ahdakum idza arada an yatiya ahlahu falyaqul bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Disebutkan di riwayat Ibnu Abbas, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Maka jika seandainya qadar Allah dari hasil senggama tersebut mendapatkan anak, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Maka poin yang berikutnya, jika seseorang laki-laki menggauli istrinya dan ingin mengulangnya setelah klimaks, ingin masuk ronde keempat, kelima, keenam, all night, busy, overtime, sip malam, sip pagi, sip siang, maka ingin masuk kepada ronde-ronde yang berikutnya, namun malas untuk mandi, maka boleh untuk tidak mandi dan hanya berwudu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Dan Imam At-Tirmidzi dari Abi Sa'idin Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo bainahuma wudu'an." Yang maknanya, jika seseorang berhubungan dengan istrinya telah menyelesaikan ronde yang pertama dan ingin masuk kepada ronde yang kedua, maka jika tidak ingin mandi, cukuplah dengan berwudu saja. Maka hadis ini dari sunnah seseorang yang ingin masuk kepada ronde yang berikutnya agar dia menyelinginya antara ronde-ronde itu dengan hanya berwudu. Dan ini boleh, dan ini dari sunnah. Yang mana pendalilannya dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari Asim Al-Ahwal an Abil Mutawakkil an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun sahih au hasanun sahih wa huwa kama qala. Hadis ini hadis hasanun sahih. Karena Asim Al-Ahwal thiqah dan Abul Mutawakkil thiqah. Maka di sini faedahnya adalah, jika kita ingin membahagiakan istri kita, maka jadikanlah satu malam itu dibagi dua ronde, tiga ronde. Jadikan sip malam kita sip pertama, kedua, ketiga. Maka jika malas untuk mandi, tidak apa-apa berwudu. Di beberapa riwayat disebutkan agar berwudu, falyatawaddo fa'innahu yuqawwi, karena dengan wudu itu menguatkan kita untuk kembali kepada ronde yang kedua dan ronde yang ketiga. Maka silahkan untuk melaksanakan wudu di antara ronde-ronde yang ada. Maka semalam suntuk kita overtime, lembur. Begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada kerjaan. Maka di sini kerjaan banyak. Silahkan begadang dengan istri, namun berwuduklah agar menambah energi dan menambah kesegaran. Dan dari husni usrati zaujiyah, dari keharmonisan rumah tangga, agar tidak bosan dan tidak jemu, maka pemimpin keluarga ini bervariatif dalam style, bermain gaya. Ini anak-anak gak paham. Gaya kupu-kupu, gaya katak, dan sebagainya dikeluarkan. Itu renang. Maka di sini agar bervariatif dan tidak membosankan bagi istri kita dan dia merasakan high enough, merasakan puncak prima dari klimaks, maka dia menggunakan gaya doggy style misalnya. Di sini lebih menenteramkan dari istrinya. Atau bosan, maka side style seperti mawasi tendangan dari samping, side kick kalau di karate, mawasi geri. Maka begitu pun dalam berhubungan istri, ada side style, gaya nyamping, dan ada macam-macam yang jelas bervariatif sesuai kebutuhan dari istri. Di saat dia ingin high enough, high pleasure, diberikan gerakan-gerakan yang khusus agar benar-benar bahagia. Maka seperti tadi, di saat kita membahagiakan istri kita, pertama ibadah, dan yang kedua, jika kita membahagiakan istri kita, maka dia akan lupa, tidak banyak menuntut dari peralatan perkakas rumah, dan tidak banyak menuntut dari pakaian-pakaiannya yang sudah usang, maka dia tidak fokus lagi. untuk melihat ini sapu sudah patah. Bang, sapunya patah. Ataupun cat dari kamarnya sudah 5 tahun tidak diganti. Itu tidak fokus. Maka jika ingin suami istrinya tidak rewel, meminta ini dan meminta itu, maka berikanlah high pleasure, high enough. Dia hanya fokus kepada itu, maka tidak akan banyak neko-neko. Meminta ini dan meminta itu dan meminta ini, bikin pusing kita. Maka kita berikan servis yang baik, tidak akan fokus kepada yang lain kecuali kepada high pleasure-nya. Maka dari sunnah, kita melaksanakan gaya-gaya yang bervariasi. Jurus-jurus yang mematikan. Sekarang jurus totok ular. Besoknya lagi jurus Garuda mengempakkan sayap. Ronde yang ketiga, jurus kelebat ekor harimau. Macam-macam jurusnya. Yang jelas, ibadah. Berikanlah apa yang dibutuhkan oleh istri kita, jurus apa saja. Maka ini adalah perkara yang membahagiakan istri dan ini adalah dari sunnah. Mana dalilnya? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah. Kanatal yahudu yaqul, bahwa dulu Yahudi mengatakan, idza ata rajulu imra'atahu min duburiha fi kubuliha. Maknanya, berkata orang Yahudi, jika datang laki-laki kepada arah belakang, tetapi pada tempat misisfi. Tadi Mr. P, sekarang misisfi. Jenis kacang apa lagi? Tadi Mr. Peanut ya, yang 14 ribu. Satu dus. Sekarang misisfi, merek apa lagi? Maka dia tetap masuk kepada misisfi, tetapi dari arah belakang, kata orang Yahud. Maka disebutkan di dalam hadis, idza kanal waladu ahwal, maka jika dia jadi anak, anaknya akan julim. Maka yang menjadi pendalilan di sini adalah Allah menurunkan ayat untuk membantah pemikiran yang salah, persepsi yang salah, mindset yang salah, bahwa dipikirnya jurus itu hanya dari jurus depan dan sebagainya. Maka di sana banyak freestyle yang lain. Maka dikatakan jika menggunakan doggy style dari belakang, maka anaknya akan juling. Turun ayat membantah dari perkataan ini, di mana disebutkan, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annasyitum. Maka istri-istri kalian adalah tempat kalian bercocok tanam. Bercocok tanam padi ada dengan traktor, ya sudah dengan traktor. Bercocok dengan cangkul, ya sudah dicangkul. Bercocok dengan apa saja, yang penting dia akan masuk kepada rahim dan akan menjadi anak yang soleh. Maka dibantahlah ucapan orang Yahudi ini, tidak membuat ahwal. Dan poin pendalilan di sini adalah ucapan nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, bahwa istri-istri kalian adalah tempat-tempat yang subur dari tanah-tanah yang akan kita tanam. Maka dengan traktor dan dengan cangkul dan dengan apa saja kita melaksanakannya, dengan berbagai gaya dan sebagainya, yang penting bisa sampai kepada rahim dan bisa membuahi dari indung telur yang keluar dari saluran falopi. Maka itu goyahnya. Berbagai cara apapun, yang penting sel sperma bisa membuahi sel telur. Maka ini dari sunnah. Sehingga seorang suami, please, jangan jurusnya jurus kalajengking saja. Rubahlah jadi jurus gorila menggaruk. Nah, apa tuh jurus gorila menggaruk? Yang penting gantilah gaya. Ada doggy style, di sana ada side style dan sebagainya. Yang penting istrinya semakin menjadi klimaksnya baik, maka itulah goyah. Karena ini semua ibadah. Jadi please jangan setiap ronde itu saja. Maka ini tidak baik. Dan begitupun dari meraih keharmonisan rumah tangga, agar seorang suami tidak egois. Maka jika dia makan soto, Makassar, kenyang, maka please dikasih juga istrinya soto Makassar. Jangan kita kenyang makan soto, istri kita hanya diberikan makanan yang selain daripada itu. Maknanya, jika laki-laki mencapai klimaks, the high pleasure, high enough, maka please berikan kesempatan kepada istri-istrinya high enough, tidak egois. Dan permasalahan tidak egois ini bisa jadi memang dari penyakit. Dinamakan penyakit, bahasa slengeannya EDI. Ejakulasi dini. Apa itu ejakulasi dini? Yang bahasa Inggrisnya premature ejaculation. Maka penyakit ini jika ada pada laki-laki, mungkin dia tidak bisa membahagiakan istrinya karena dia egois. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cepatnya. Assalamualaikum. Belum kita hanya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Sudah waalaikumsalam. Tidak masuk, tidak duduk. Cepat. Inilah ejakulasi dini, premature ejaculation. Maka jika memang suami seperti itu, maka diobati. Pengobatannya dengan pencegahan dan dengan banyak pengobatan. Adapun dari pengobatan, minum herba. Banyak herba untuk ejakulasi dini. Dan untuk pencegahan, menjauhi yang namanya timun dan yang namanya banana. Apa banana? Pisang. Maka dijauhi. Dan serapi dari makanan, banyak makan daging kambing, soto Makassar, dan ke Jeneponto beli kuda 2 kilo, 3 kilo, dibikin soto kuda. Ini dari obat. Dan dari obat-obat herba yang banyak yang masyhur, mengkonsumsi ginseng korsel Korea Selatan dan ginsengnya Jawa Purwoceng, itu dari obat juga. Dan dari obat bisa melaksanakan refleksologi di ujung kaki dan juga bisa dengan mentadlik Mister Pick-nya. Al-muhim banyak jalan menuju Roma. Dan ini perkara yang sangat mudah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Maka tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Maka jangan putus asa. Jika mempunyai EDI atau premature ejaculation, diobati. Karena penyakit ini jika tidak diobati, maka akan merusak mahligai keharmonisan rumah tangga. Maka kasihan perempuan akan mandi tanpa sebab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya di pintu, mengetuk pintu, sudah selesai. Namun kita katakan tadi, Ini jika penyakit, maka diobati. Namun di sana ada jenis laki-laki yang egois. Maka dia dengan membabi buta, minta masuk dengan cepat, akhirnya keluar dengan cepat, tidak minum teh dulu, masuk assalamualaikum, kemudian cepat-cepat, maka akhirnya egois. Tidak terjadi klimaks pada istri, maka ini bukanlah perkara ibadah yang dipuji. Bahkan ini adalah dari kelainan jiwa, skizofrenia dari hubungan intim, di mana dia egois, yang penting dirinya. Lalu yang lain terserah. Maka di sini ada pembagian dua saya bilang tadi. Bisa jadi memang penyakit, maka obati, mudah penyakitnya. Dan jika memang bukan penyakit, maka please dirubah kebiasaan yang buruk ini. Kamu ingin ibadah dan ibadahnya secara ihsan, maka lakukanlah dengan baik dan benar, dan agar tidak egois, agar sama-sama meraih klimaks dan meraih high pleasure, high enough. Pertanyaan besar, big question di sini. Kenapa sebagian manusia, laki-laki terutama, ada yang mempunyai EDI, ejakulasi dini? Apa jawabnya? Silahkan. Dari penyebab faktor terbesar apa? Dan ini nasihat kepada para syabab. Apa? Too much onani. Too much, terlalu banyak beronani. Para syabab awas. Tahu onani? Mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangan. Oh, kita belak-belakan saja. Siapa yang biasa di WC terlambat? Masuk WC setengah jam. Ditanya, hey, ayo cepat keluar. Lagi nyuci. Nyuci apaan? Awas. Kita juga punya santri di pondok. Kita berikan waktu masuk WC hanya 10 menit. Hanya 5 menit. Kita ingin menjauhkan mereka dari perbuatan dosa ini. Dan selain itu, perbuatan dosa ini merusak. Maka telah terjadi survei di negara terutama yang maharnya tinggi. Dan kami dulu pun sempat menjadi tabib. Dan alhamdulillah banyak mengobati ejakulasi dini. Maka datang para syabab kepada kami umur 29 tahun, 25 tahun. Umur syabab. Baru menikah. Dan penyakitnya terasa di saat setelah menikah. Maka dia mengadu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa penyebabnya ya tabib? Kita disebut doktor di sana. Ya doktor. Penyebabnya saya bertanya, berapa kali kamu melaksanakan onani sebelum menikah? Banyak. Al-Arab, syahwatnya kuat, laki-laki dan perempuan. Namun mereka, masalahnya, menikah itu mahal. Maka saya pun menikah 3 perempuan di Arab, ya lumayan. Yang terakhir kami bayar sekitar $7,000. Berapa tuh? $7,000. Nah itu. Membeli perempuan Arab seperti itu. Punya uang? Ingin menikah? Silahkan. Ada uang, ada barang. Maka karena mahar yang tinggi, para pemuda-pemuda ini dari mana mendapatkan $8,000, $7,000, $10,000? Dari mana penghasilannya? Ya sama seperti di Indonesia. Akhirnya melampiaskan dari syahwatnya dengan onani. Maka ada yang saya tanya, berapa kali sehari? 5 kali. Gila. Waste the time. Buang waktu. Kenapa? Karena empty. Karena mereka kosong. Mohon maaf. Di sana dengan di sini lain. Di sini di Indonesia alhamdulillah kita sibuk belajar. Kita lihat adik-adik kita belajar pagi di sekolah umum, sorenya di tahfidz Al-Qur'an. Bagus sekali. Disibukkan. Maka setelah Isya makan sudah tertidur kecapean. Bagus, tidak ada waste the time, waktu yang terbuang. Adapun mereka until this time di Saudiyah, di Yaman, di negara Arab, mereka libur berapa? Antum belajar di Saudiyah berapa libur? 3 bulan. Naam aula. Maka libur 3 bulan bagi anak-anak di sana, sekolah dalam 1 tahun hanya sekitar, itu juga bukan 8 bulan karena ada semester pertama dan libur panjang semester kedua, naik kelas. Maka mungkin sekitar hampir 6 bulan belajar atau 7 bulan. 7 bulan dalam 1 tahun belajar, 5 bulan kemana? Libur. Dan kami mempersaksikan ipar-ipar kami. Maka mereka setiap hari makan daging kambing, tidak punya istri, dan nganggur liburan 3 bulan. Akhirnya kita melihat antara PS3, antara televisi dan sebagainya. Dan sekarang sudah ada internet. Maka apa yang dikerjakan lari ke arah situ. Maka please, syabab di sini, don't waste the time, jangan buang-buang waktu kalian. Karena waktu luang itu amanah, seperti hadits Ibn Abbas, muttafaqun alaih, nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas, asihatu wal faragh. 2 perkara yang banyak manusia lalai, tidak menyadari kecuali di saat telah hilang padanya, kesehatan dan waktu luang. Di saat kalian mempunyai waktu luang, the empty time, please jangan mikirin perempuan, jangan melihat-lihat di HP perempuan, maka nanti larinya kepada itu. Sibukkan menghafal Al-Quran, sibukkan menghafal hadis, sibukkan membahas dan sebagainya. Para syabab, hati-hati. Karena onani bukanlah obat. Orang-orang yang mengatakan onani obat itu salah kaprah. Karena di dalam hadis, pendalilan onani bukan obat tetapi puasa obat, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari Ibni Mas'ud, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman kana lam yastati', fa idza kana la yastati', fa 'alaika bisiyam, fa inna lahu wija'un. Maka wahai para sahabat, kata Nabi, jika kalian mampu untuk menikah, menikahlah, karena menjaga pandangan dan juga menjaga dari syahwat kalian yang haram karena tidak punya istri. Maka kalau tidak bisa untuk menikah karena mahar yang tinggi tadi, fa 'alaika bisiyam fa innalahu wija, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa itu membuat mengkebiri, menurunkan syahwat. Maka di dalam hadis ini diberikan syarafi oleh Nabi bagi para pemuda yang semangat 45 maju tak gentar membela yang benar, semangatnya berapi-api, maka please disalurkan dengan berpuasa karena tidak ada istri. Kalau ada istri alhamdulillah, ini tidak ada, maka awas jangan beronani. Maka awas yang lama-lama di WC, please digedur, ditegur, jangan setengah jam di WC. Siap? Maka karena inilah terjadi penyakit EDI. Karena di saat dia bujang, terus dipaksakan dalam sehari 4 kali, 5 kali. Sehingga dalam keadaan erection yang tidak benar. Ada ereksi yang benar. Di saat muda abah dengan istri, foreplay, ereksi. Kemudian setelah itu dituntaskan dengan klimaks, itu benar. Adapun di saat para pemuda kita onani di sini 5 kali sehari, ereksinya tidak benar, maka membuat otot-otot di Mr. P dan sebagainya lemah, sehingga assalamualaikum waalaikumsalam dengan cepat. Sehingga banyak pengobatan cara untuk permasalahan EDI, namun itulah sebabnya. Maka please di sini untuk mencapai husnul usrah azwajiyah, tidak egois kepada istri kita. Kita sendiri yang kenyang dan puas, tetapi mereka belum apa-apa. Dan berikutnya, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan hubungan intim dengan istrinya, maka boleh untuk melaksanakan azan. Maka ini perkara yang dihalalkan. Apa makna azan? Di istilah dari buku seksologi adalah oral sex. Maknanya bukan permasalahan bagaimananya, namun keluarnya di luar, bukan di rahim. Maka di sini, bagi istri-istri yang hamil muda, maka dokter kandungan setelah memeriksa dengan apa namanya, USG, ultrasonografi, dan disebutkan bahwa ada janin, kemudian dibilang kepada sang suami, awas, hati-hati, ada janin, jangan terlalu banyak main-main, lompat tali, nanti yang janin ini akan jatuh. Dan itu wake. Dari sperma yang masuk, jika hamil muda, ada zat yang mana dia itu bisa menjatuhkan janin. Maka berapa banyak bapak-bapak yang ingin anak, namun dia tidak sabar, karena mungkin tidak poligami, apa adanya yang ada ya itulah dipakai. Akhirnya lompat tali dengan istrinya yang hanya satu, akhirnya keguguran. Dan ini wake. Dan di ilmu kedokteran, dari jenis beberapa mani yang kuat, dia akan mematikan janin yang masih kecil, yang berusia di bawah 2 bulan, 3 bulan. Maka oleh sebab itu, bagi suami bertanggung jawab. Jangan asal lompat tali, asal senang, tetapi dia perhatikan istrinya. Hamil 2 bulan dan istrinya mengidamkan anak dari dulu, please, menggunakan cara azl. Dan permasalahan azl dengan menumpahkan air tidak di ember tetapi di lantai, maka itu kita pakai kiasan-kiasan karena banyak anak-anak. Maka itu adalah perkara yang halal. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah, kunna na'zilu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Qur'an tanzilu. Bahwa kami dulu melaksanakan azan. Di saat klimaks maka ditumpahkan ke lantai, tidak ke ember. Maka di sini hukumnya halal. Karena Nabi masih hidup. Dan Nabi mengetahui perkara ini. Bukan hanya satu orang sahabi yang melaksanakan demikian. Banyak. Dan juga tidak diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak turun ayat. Maka hukmu al-azl, hukumnya adalah halal. Maka di sini pendalilan tentang permasalahan menjaga istri kita, keharmonisan istri kita, boleh bermain-main, boleh. Namun please jangan dimasukkan ke ember, nanti janinnya akan rusak. Dari kecintaan seorang suami kepada istrinya, diberikan tetap haknya. Karena dia menginginkan juga. Berikan haknya. Tapi please, meskipun susah bagi kita dan tidak terbiasa, karena kecintaan kita kepada istri kita, tidak ditumpahkan ke ember. Dan itu sulit bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Di saat mau dikeluarkan ke lantai, tidak jadi. Dimasukkan lagi ke ember. Mau dikeluarkan ke lantai, tidak jadi, tidak terbiasa. Itu pekerjaan yang sulit, bukan mudah. Maka sabar untuk istrinya tercinta agar kandungannya tidak jatuh. Maka dari usrah az-zawjiyah, keharmonisan suami kepada istrinya, berpikir jernih. Jangan asal tembak sehingga bisa jatuh kandungannya, keguguran. Maka rasa cinta kita kepada istri tidak sembarangan asal bidik. Tetapi lihatlah apa yang akan terjadi jika air sperma itu masuk kepada rahim, akan merusak dari janin, maka boleh untuk keluar. Kemudian disunahkan juga bagi seseorang yang sudah selesai klimaks dari keharmonisan rumah tangga, setelah selesai apalagi 3 ronde, maka sudah capek, mau jalan ke kamar mandi dan sebagainya sudah capek, maka disunahkan dari sunnah untuk berwudu meskipun dia tidur karena sudah overtime 3 ronde, maka tidur dari jam 3 tidak apa-apa. Untuk tidak mandi, mengambil wudu. Maka ini adalah dari sunnah. Jika tidak mampu untuk mandi, maka berwudu. Berbeda dengan permasalahan yang lalu. Permasalahan yang lalu, untuk menyela di antara beberapa ronde, lebih baik berwudu untuk menguatkan. Kalau di sini sudah selesai, sudah 3 ronde, maka ingin mandi namun tanggung dan sebagainya, apalagi dingin cuacanya hujan, maka tidak apa-apa untuk tidur. Namun sunahnya melaksanakan wudu sebelum tidur. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban yang semua sanadnya bertumpu kepada Sufyan an Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar an Umar. Sufyan jika yang meriwayatkan kepada Abdullah ibn Dinar, siapa Sufyan? Sufyan Atsauri atau Sufyan ibn Uyainah? Sufyan ibn Uyainah. Karena Sufyan ibn Uyainah min athbatin nas, dari Abdullah ibn Dinar. Maka sanad ini sanad yang semua rijalnya thiqat. Sufyan ibn Uyainah imam. Dan Abdullah ibn Dinar imam. Dan Abdullah ibn Umar imam atau sahabi. Meriwayatkan dari Umar bapaknya, di mana Umar bertanya kepada Nabi, ayanamu ahaduna wa huwa junub ya Rasulullah, bolehkah tidur di antara kita jika sudah capek beronde-ronde kemudian tidur tanpa mandi, boleh apa tidak? Jawabnya, boleh, na'am, walakin an yatawaddo'a insyaallah, agar dia itu berwudu insyaallah. Maka di sini sanadnya sahih seperti kami sebutkan. Maka di sini agar melaksanakan wudu tidak apa-apa. Dan begitu pun dari husnul usrah az-zawjiyah, please. Di antara 2 sejoli ini tidak menceritakan apa yang dia lakukan kepada siapapun dari kerabat-kerabatnya. Maka tidak pantas dia menceritakan kepada ibunya, kepada tante bibinya, ataupun kepada teman-temannya dari perempuan. Dan laki-laki pun demikian. Maka hukumnya haram. Tidak boleh. Biarlah yang terjadi. Hanya Allah yang mensaksikan. Dan tidak boleh untuk disebar. Karena telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min a'zami al-amanah indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yuqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi summa yansuru syarrihima. Maka dari perkara di hari kiamat yang mana seseorang dalam keadaan tidak mempunyai amanah, di mana mereka menyembunyikan apa yang terjadi di malam itu bersama suaminya, disebutkan kepada teman-temannya, teman arisan, teman ngerumpi, semalam aku begini dan begitu, maka membuat malu suaminya. Maka ini perkara yang haram, tidak boleh. Maka dari husnul usrah az-zawjiyah, para perempuan tidak menceritakan apa yang terjadi di kamarnya antara dia dengan suaminya. Masih banyak perkara. Berapa menit lagi? Adzan, sebentar lagi. Berapa menit lagi? Maka mungkin ini yang terakhir, bahwa dari husnul usrah az-zawjiyah, di saat berhubungan intim please, jangan ada perasaan malu. Yang mana seorang istri membukakan apa yang dihalalkan kepada suaminya, semuanya tidak ada yang tersisa satu benang pun. Satu benang tidak ada yang tersisa. Maka semua diberikan oleh suaminya. Seperti di dalam surat Yusuf, ya haytalak, semua untukmu. Maka di sana, dari husnul usrah, antara dua pasangan, begitupun jika laki-laki diminta oleh istrinya, buka imamahmu. Imamah. Gak ada hubungannya imamah. Pokoknya buka. Aku ingin melihat gundulmu. Kepalamu yang botak, ya dibuka. Imamah gak ada hubungannya. Atau buka kacamatamu. Kenapa? Apa hubungannya kacamata? Pokoknya dibuka. Kalau kamu memakai kacamata seperti profesor, kita tidak ingin profesor, kita ingin anak jalanan, street fighter. Profesor lemah. Oke. Buka. Maka apa yang istrinya inginkan dan kita inginkan, maka dibuka semua sampai tidak ada selembar benang pun. Mana dalilnya? Dalilnya bi adami dalil, karena di sana ada hadis yang dipakai oleh para badu, seperti badu-badu dimanapun. Maka di saat mereka berhubungan menggunakan pakaian ketat, pakaian dinas, apalagi pakaian dapur, sudah bau bawang, bau daging, pakaian khusus seperti pakaian dinas. Mau kemana? Mau ketemu suamiku. Itu pakaiannya, ini pakaian dinas. Tidak boleh ada yang satu kancing pun terbuka. Maka itu adalah perkara yang bukan dari sunnah. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun sanadnya dhaifun jiddan, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir alaihi wa ala ahli. Jika datang seseorang kepada suaminya, maka agar menutupi pakaian-pakaiannya. Ditutupi pakaian-pakaiannya. Bahkan helm jika ada, pakai helm sekalian. Kepalanya pun ditutupi. Maka hadis ini alhamdulillah hadis yang dhaifun jiddan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Ufair ibnu Ma'dan an Sulaim ibni Amir an Abi Umamah. Sulaim ibnu Amir rawi yang thiqah, namun Ufair ibnu Ma'dan disebutkan oleh para ulama mungkarul hadis. Hadisnya berkesendirian dan telah berkesendirian dengan sanad ini dan berkesendirian dengan makna ini. Barang siapa yang mendatangi istrinya agar berpakaian, jangan membuka pakaiannya, maka ini gharib, ini aneh. Maka mungkin inilah yang bisa kita berikan, dan di sana masih banyak trik-trik ataupun metode-metode tutorial agar kita semakin bahagia dengan istri-istri kita. Namun karena waktu yang memisahkan di antara kita, maka akhirnya kita cukupkan dengan berat hati. Wal muadzin yuadzin wa barakallahu fiik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.